jalan dengan kaki telanjang menyusuri bukit bukit itu. Langkahku langkahku saling beraturan mendaki bukit di senja hari. Lalang kumbang dan kupu-kupu menemani kita untuk bernyanyi. Tanganmu tanganku lekat jadi satu mengikat janji cinta yang sejati. Di sini dulu kita jumpa di kaki bukit India. Pertama kita berjabat tangan, akhirnya cinta kita bersemi. Di sini dulu kita jumpa di kaki bukit indah. Pertama kita berjabat tangan, akhirnya cinta kita bersemi di bukit indah. Ku jatuh cinta. Jalan dengan kaki telanjang menyusuri bukit bukit itu. Langkahmu langkahku saling beraturan mendaki bukit di senja hari. Lalang kumbang dan kupu-kupu menemani kita untuk bernyanyi. Tanganmu tanganku lekat jadi satu mengikat janji cinta yang sejati. Di sini dulu kita jumpa di kaki bukit indah. Pertama kita berjabat tangan, akhirnya cinta kita bersemi. Di sini dulu kita jumpa di kaki bukit indah. Pertama kita berjabat tangan, akhirnya cinta kita bersemi di bukit indah. Ku jatuh cinta di bukit indah. Ku jatuh cinta di bukit indah. Ku jatuh cinta. Jatuh cinta.